saat ku kan terbang. Raih mimpi dan hayalan, menari lepas seraya, berbagi suka bahagia. Suatu saat aku bilang satu pesan untuk hati yang terdalam. Aku tahu aku bisa, aku tahu aku mampu. Jalanku mungkin balikku. Suatu saat ku kan terbang, raih mimpi dan hayalan, menari lepas seraya, berbagi suka bahagia. Suatu saat aku bilang satu pesan. Suatu saat ku kan kembali dengan mimpi yang telah ku raih, menari lepas seraya, berbagi cinta bahagia. Jalanku mungkin balikku. Ku pasti bisa.